Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 25 Mei 2014 bertepatan 25 Rajab 1435 Hijriah. Larangan dengki. Dengki adalah perasaan tidak senang ketika melihat atau mendengar saudaranya mendapat nikmat, dan ia merasa gembira apabila melihat atau mendengar nikmat yang ada pada saudaranya itu berkurang atau hilang sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1-5. Hadis-hadis Nabi SAW, An Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaru wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasati ayyamin. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis Riwayat Bukhari, Juz 7, halaman 88. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum bidh-dhanna fa innal dhanna akdzabul hadisi, wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhkanlah kalian dari buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu sedusta-dusta perkataan hati. Dan janganlah kalian saling mencari-cari aib, janganlah saling mencari-cari kesalahan, janganlah saling mendengki, janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Bukhari, Juz 7, halaman 88. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marratin bihasbi mri'in minasyari an yahqira akhahul muslima. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1986. Ani Zubair bin Al-Awami radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabba ilaikum da'ul umami qablakum. Al-hasadu wal baghdau hiyal khaliqah. Khaliqatud din la khaliqatus syari. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. La tu'minu hatta tahabu. Afala unabiyukum bi amrin. Idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Rawahul Baihaqi. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan menjalar kepadamu sekalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu dengki dan kebencian yang sangat. Kebencian yang sangat itu adalah pencukur, yaitu pencukur agama, bukan pencukur rambut. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, tidaklah kalian beriman, sehingga kalian saling berkasih sayang. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perkara, apabila kalian melakukannya, niscaya kalian saling berkasih sayang? Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Baihaqi, juz 10, halaman 232. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum bil hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba aw qala al usba. Rawahu Abu Dawud dhaifun bi anna fi isnadihi jaddu Ibrahim bin Abi Usaid wa huwa majhul. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian terhadap dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar, atau beliau bersabda, memakan rumput. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 276, nomor 4903, dhaif, karena dalam sanadnya ada kakeknya Ibrahim bin Abu Usaid, ia majhul. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba, was sadaqatu tudfiul khati'ata kama yudfiul ma'un nar, was salatu nurul mu'mini was siyamu junnatun minan nari. Rawi Ibnu Majah dhaif li anna fi isnadihi Isa bin Abi Isa wa huwa matruk. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sedekah itu bisa menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Salat itu adalah cahayanya orang mukmin, dan puasa itu adalah perisai bisa menjauhkan dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1408, nomor 2410, dhaif, karena di dalam sanadnya ada Isa bin Abu Isa, ia matruk. An Abdillah bin Amr bin Al-As an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza futihat alaikum Farisu war-Rum ayyu qaumin antum? Qala Abdurrahman bin Aufin, naqulu kama amarana Allahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairu dhalik, tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna summa tatabaghaduna au nahwa dhalik summa tantaliquna fi masakinil muhajirina fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'din. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila telah dibukakan untuk kalian negeri Persia dan Romawi, bagaimana nanti keadaan kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengatakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau tidak seperti itu. Kalian saling bersaing, lalu saling mendengki, lalu saling membelakangi, lalu saling membenci, atau seperti itu. Kemudian kalian pergi kepada orang muhajirin yang miskin-miskin, lalu kalian menjadikan sebagian mereka pemimpin bagi sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2274. An Abi Malikil As'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la akhafu ala ummati illa salasa khilalin, an yaksura lahum minal mali fayatahasaduna fayakatatilu, wa an yuftaha lahumul kutubu ya'khudul mu'minu yabtagi ta'wilah wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallahu, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, wa an yarau dha ilmihim fayudayyi'uhu wa la yubaluna alaih. Rawahu Tabrani. Dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mengkhawatirkan terhadap umatku kecuali dari tiga perkara. Banyak harta pada mereka, lalu mereka saling mendengki, kemudian saling bunuh-membunuh. Dan mereka dibukakan kitab, lalu menjadikan orang mukmin mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman kepadanya, semua itu dari Tuhan kami. Dan tidaklah mengambil pelajaran padanya, kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Dan mereka memandang orang yang mempunyai ilmu, lalu menyia-nyiakannya, dan tidak mempedulikannya. Hadis riwayat Tabrani, juz 3 halaman 292, nomor 3442. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala, kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, yatlu alaikumul ana rajulun min ahlil jannah, fatala'a rajulun minal ansari tantufu lihyatuhu min wudu'ihi qada tat'allaqa na'laihi biyadihi shimali, falamma kanal ghadu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam misla dhalik, fatala'a dhalika rajulu mislal marratil ula, falamma kana al-yawmus salisu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam misla maqalatihi aidan, fa tala'a dhalika ar-rajulu ala misli halihi al-ula, falamma qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqala, inni la haitu abi fa qasamtu an la adkhula alaihi salasan, fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta. Qala, na'am. Qala Anasun, wa kana Abdullahi yuhadisu annahu bata ma'ahu tilkal layaliya salasa, falam yarahu yakumu minal layli syai'an ghaira annahu idha ta'arra taqallaba ala firashihi dhakarallaha azza wa jalla wa kabbara hatta yakuma li solatil fajri. Qala Abdullah, ghaira anni lam asma'hu yakulu illa khairan, falama madatis salasu layalin wakittu an ahtakiro amalahu kultu, ya Abdullahi inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hujratun, walakin sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakul laka salasa mirarin, yatlu alaikumul ana rajulu min ahlil jannah fatola'ta anta salasa mirarin, fa'aratu an awiya ilaika li'angdura ma'amaluka fa'akatadiyya bihi, falama araka ta'amalu kasira amalin, Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma huwa illa ma ra'aita. Falamma wallaitu da'ani faqala ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyyahu. Faqala Abdullah hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, dahulu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli surga. Lalu muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dari jenggotnya masih menetes air wudunya sambil menenteng dua sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian pada hari berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu lagi. Lalu muncul orang laki-laki itu lagi seperti pada kali yang pertama. Kemudian pada hari yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti sabdanya itu lagi. Lalu muncullah orang laki-laki itu lagi seperti keadaannya yang semula. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, Abdullah bin Amr bin Al-As lalu mengikuti orang tersebut dan berkata, sesungguhnya aku sedang berselisih dengan ayahku. Lalu aku bersumpah tidak akan datang padanya selama 3 hari. Maka jika engkau bisa memberikan tempat kepadaku, aku akan ikut kamu singgah di rumahmu, dan kamu pun bisa melakukan kegiatanmu seperti biasa. Orang tersebut menjawab, ya, boleh. Anas berkata, maka adalah Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia bermalam bersama orang laki-laki tersebut selama 3 malam. Maka ia pun tidak melihatnya bangun salat malam, hanya saja apabila ia terbangun dari tidurnya, berbolak-balik pada tempat tidurnya selalu menyebut Allah Azza wa Jalla dan bertakbir, hingga datang waktu salat subuh. Abdullah bin Amr berkata, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya ia berkata kecuali kebaikan. Maka setelah berlalu 3 malam itu, dan hampir-hampir aku meremehkan amalan orang tersebut, lalu aku berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya antaraku dan antara ayahku tidak ada kemarahan dan tidak pula pemutusan hubungan. Akan tetapi karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tertuju kepadamu sampai 3 kali, yaitu sekarang akan muncul di tengah-tengah kalian seorang laki-laki ahli surga. Lalu engkau muncul pula 3 kali. Maka aku ingin singgah di rumahmu supaya aku bisa melihat amalanmu sehingga aku bisa mencontohnya. Tetapi aku tidak melihat engkau mengamalkan banyak amalan. Lalu apa yang menyebabkan kamu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian? Orang laki-laki tersebut menjawab, tidak ada itu semua, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Maka setelah aku berpaling akan pulang, dia memanggilku lalu berkata, tidak ada itu semua kecuali apa yang engkau telah melihatnya. Hanya saja tidak ada pada diriku perasaan dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin. Dan tidak ada pula perasaan dengki pada diriku kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Berkata Abdullah bin Amr, inilah yang menyebabkan kelebihan kamu, dan itulah yang kami tidak mampu melakukannya. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 332, nomor 12697. An Ausati bani Ismail al-Bajaliyyi annahu sami'a Aba Bakrin hina qubidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yaqul qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi maqami hadha 'amal awwali summa baka Abu Bakrin summa qala alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari. Wasallallahu al mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afati. Wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ausad bin Ismail Al-Bajali bahwasanya ia mendengar Abu Bakar bercerita. Ketika itu masih pada tahun pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempatku ini. Kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur. Karena sesungguhnya jujur itu bersama kebajikan dan keduanya di surga. Jauhkanlah diri kalian dari berdusta. Karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Mohonlah afiat atau kesehatan kepada Allah. Karena sesungguhnya sesudah seseorang diberi keyakinan, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesehatan. Dan janganlah saling mendengki. Jangan saling membenci. Jangan saling memutus hubungan. Jangan saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1265, nomor 3849. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.